Mau kasih bodok siapa? Mau tipu barang apa? Saya sudah duluan rasa manis garam itu. Bermasa kau mau datang untuk tipu-tipu. Mau kasih bodok siapa? Mau tipu barang apa? Saya sudah duluan rasa manis garam itu. Bermasa kau mau datang untuk tipu-tipu. Kawan lucu. Sayang masih kurang, silakan main dengan kakak, nanti kau yang masuk jurang. Peace, setelah ini pasti kau yang minta nasi. So what, silakan buat terakan hati ini panas. Itu duluan undang saya, situ juga yang ganas. Wey, aduh, saya begini nanti kau udah parah mas. Yo, tak ada pamor untuk unjuk kebolehan. Mari kas tunjuk semua ke saya, semua kau punya torehan. Manis pusat sudah rasa, sanis itu duluan basah. Kau belum lewati masa kecil, adek kau belum dewasa. Mau kasih bodok siapa? Mau tipu barang apa? Saya sudah duluan rasa manis garam itu. Bermasa kau mau datang untuk tipu-tipu. Mau kasih bodok siapa? Mau tipu barang apa? Saya sudah duluan rasa manis garam itu. Bermasa kau mau datang untuk tipu-tipu. Kawan lucu. Sebut nama baru dengar dong tahu satu karena adek kakak tutup buku pas kau baru pegang pena. Kau baru mau coba-coba sasu rasa depu enak. Ibarat kau masih trial sasu udah di premium. Skill masih abal-abal mau lawan yang su pensiun. Belum biasa kau masih sangat kurang di imun. Kurang fokus tua deh ada kuani minum. Hey, kau salah targetan deh kalau mau incar saya. Kelebihan tu pede kira tak mau percaya. Kau datang atur rencana dengan tipu daya. Eh hasil akhir ternyata kau yang terberdaya. Jadi stop semua karang cerita. Terbuka saja dengan kita. Jangan mau bikin banyak tingkah. Surasa paling hebat kan. Tong su lewat masa itu deluan. Baru kau setelan mau ambil haluan. Senyum saja lihat kau pu kelakuan. Dan sabalas baru bilang keterlaluan. Mau kasih bodok siapa? Mau tipu bahan.